Mitra bisnis, Mahkamah Konstitusi melegalkan dinasti politik. Menurut MK, larangan pencalonan keluarga incumbent dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena setiap warga negara memiliki hak konstitusi yang sama dalam pemerintahan. Jadi setelah dilegalkan, ada kemungkinan mulai dari lurah, camat, bupati atau wali kota, dan gubernur di suatu daerah merupakan satu keluarga. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Eksekutif Direktur Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa komentar Anda? Ini buah simalakama ya. Di satu sisi betul kalau kita hanya melihat dari kacamata values bahwa hak setiap orang, hak individu untuk berpolitik baik secara aktif ataupun pasif, baik menjadi orang yang memilih ataupun dipilih, memang harus dikatakan ada pelanggaran dalam konteks secara hak asasi manusia dengan mengatasnamakan politik kekerabatan. Di negara-negara maju pun, contoh di Amerika Serikat, politik dinasti tetap terjadi. Ketika kita berbicara mengenai dinasti Kennedy, Bush misalnya, lalu kemudian nanti Hillary Clinton akan maju kembali, itu memang menunjukkan bahwa dalam alam demokrasi sulit membatasi itu dari sisi values. Tapi di sisi lain, kita juga menyadari dari fakta empiris bahwa ketidakrasionalan pemilih kita yang memang belum mengalami proses pendidikan politik secara baik, itu memungkinkan sistem demokrasi kita untuk kemudian dibajak oleh oligarki-oligarki elit yang katakanlah menggunakan strategi politik kekerabatan untuk meneruskan politik dinasti. Dan yang jeleknya lagi kemudian adalah hipotesa mengatakan ketika politik dinasti coba dilestarikan, itu biasanya berkaitan dengan upaya untuk tanda kutip ya, melakukan tindak pidana KKN gitu. Karena di situ ada penguasaan resources yang kemudian seperti tidak ingin berhenti dilakukan begitu. Ketika sudah berhenti dua jabatan, dimajukanlah istrinya, nanti setelah istrinya bisa anaknya. Nah, ini juga mematikan proses regenerasi. Dan kalau di Amerika Serikat katakanlah masyarakat ketika pemilihnya sudah sepenuhnya rasional, itu bisa kemudian membedah apakah memang ada tujuan buruk dalam politik dinasti, ada rasionalitas untuk memilih keluarga yang sudah dianggap tidak baik, dan termasuk sistem hukum sudah bisa membatasi apa yang disebut dengan KKN. Di Indonesia permasalahannya adalah hal-hal itu belum terakomodir dengan baik. Rasionalitas pemilih masih sangat rendah, masih bisa dibeli dengan money politik, sembako, teror, gerakan birokrat. Di sisi lain juga kita tahu bagaimana sistem hukum kita belum memungkinkan untuk membatasi kegiatan-kegiatan KKN yang lebih mungkin itu dilakukan ketika ada politik dinasti. Jadi ini memang buah simalakama. Saya termasuk yang menyesalkan. Saya berharap sebetulnya dalam proses transisi menuju demokratisasi yang lebih matang, ada pengecualian bagaimana kemudian MK selain melihat secara prosedural, legal formal, tapi juga melihat secara sosiologis, termasuk mempelajari karakter pemilih kita yang seharusnya itu dididik terlebih dahulu, termasuk dengan pembatasan-pembatasan yang bisa dilakukan melalui undang-undang, termasuk masalah politik kerabatan. Ya sudah, ini harus diterima sebagai sebuah keputusan. Yang terpenting menurut saya pengawasannya diperketat. Lalu bagaimana kita melihat dan menilai seorang pemimpin atau dinasti memang mengajukan diri untuk memimpin bangsa? Sebetulnya kan ada beberapa hal seremonial yang seharusnya bisa lebih ditunjukkan secara substantif. Contoh bagaimana laporan pertanggungjawaban setiap tahun itu dilakukan depan DPRD, mewakili masyarakat. Bagaimana itu harusnya bisa jadi proses bottom up untuk menilai pencapaian kerja pemerintah daerah selama setahun. Dan di situ kemudian tidak hanya menjadi sebuah proses seremonial, dibacakan, DPRD-nya tertidur, dan kemudian diterima. Itu kan yang terjadi di kebanyakan daerah, dan di hampir semua daerah dalam sebuah tradisi berpolitik kita. Gimana hal-hal seperti itu misalnya bisa dimanfaatkan dengan DPRD yang katakanlah menjaring suara di bawah juga, sehingga kemudian ketika laporan pertanggungjawaban dibacakan, betul-betul ada proses check and balances dari DPRD dengan pemerintah daerah, dan bukan tidak mungkin di situ kan bisa muncul wacana interpelasi, angket, yang itu akan bisa menjadi proses kontrol check and balances setiap tahun untuk masyarakat menilai bahwa orang ini memang bekerja atau tidak buat masyarakatnya. Terlepas, balik lagi, apakah orang ini adalah bagian dari politik kerabatan atau tidak. Jadi memang mekanisme pemilihannya yang harus kita buat secara lebih ketat, rasional. Dan ketika sudah terpilih, bagaimana mekanisme kontrol itu betul-betul bisa dilakukan dan melibatkan masyarakat, sehingga kemudian ya, kita bisa menilai mana yang bekerja dan mana yang tidak di luar adanya logika mengenai politik kerabatan. Jika pada akhirnya aturan ini malah membawa masalah, di mana praktek KKN malah jadi semakin marak, apa yang harus dilakukan pemerintah? Mau tidak mau, satu-satunya cara adalah revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, pertanyaannya kan adalah tidak mudah membuat review undang-undang pilkada karena harus disetujui dengan berbagai macam aturan, baik dari si eksekutif ataupun legislatif. Tapi itu bisa dilakukan sebagai langkah terakhir apabila memang terbukti keputusan MK melegalkan politik dinasti ini akan lebih banyak membawa mudarat lah dibanding manfaat. Dan itu menurut saya mungkin kita bisa lihat dalam proses pilkada serentak di 269 daerah yang akan dilakukan Desember nanti. Demikian Eksekutif Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya Kiki Wijaya.